Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, tidak bosan dan tidak lupa ana selalu ingatkan untuk diri ana sendiri dan kita semua, hendaknya kita selalu dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita yang banyak sekali, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mengenal sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang dengan nikmat ini kita berharap kita menjadi orang yang selamat di dunia apalagi di akhirat kelak, dan nikmat sehat, nikmat yang lainnya juga yang tidak kalah besarnya yang wajib kita syukuri, karena dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Apabila kalian syukur, aku akan tambah nikmat. Aku akan tambahkan nikmatku, kata Allah. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur, kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya senantiasa kita selalu ingat akan syukur nikmat, akan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita beraktivitas dalam kebaikan. Di antaranya adalah kita gunakan nikmat sehat kita untuk beraktivitas, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu, membaca Quran dan seterusnya. Pemirsa radio, pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki kaidah yang ke-15, di mana tadi disinggung oleh Akhuna Ari bahwa dakwah Ahlus Sunnah itu zahirah, nampak, dan dakwah Ahlus Sunnah ini untuk semua, untuk seluruh kalangan, untuk semua manusia, tidak sembunyi-sembunyi, tidak sembunyi-sembunyi dan tidak khusus. Di sini dia katakan oleh penulis Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi at-tarbiyati wal-islah, anna da'watahum zahiratun linnasi jami'an, la siriyata fiha wala takhsis. Jadi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu zahiratun linnas, zahiratun linnas, yani artinya zahir, nampak, terang-terangan untuk seluruh manusia, untuk seluruh kalangan. La sirriyata fiha wala takhsis. Tidak ada namanya sembunyi-sembunyi, yakni sirriya, dan tidak ada takhsis, tidak ada pengkhususan sebagian orang dari yang lainnya. Ini dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini salah satu kaidah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tarbiyah dan dalam islah, mengadakan perbaikan. Oleh karena itu, bagi kita semua, ya, hendaknya kita mengetahui bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah itu mengadakan tarbiyah dan mengadakan islah. Bukan asal tarbiyah dan bukan asal islah, tetapi hendaknya dibangun di atas ilmu, karena semuanya memiliki kaidah. Kaidah ini penulis membangunnya, atau kaidah ini dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Qul." Katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan hal ini terang-terangan. Ya, "Qul." Katakan wahai Muhammad, "Hadhihi sabili." Ini jalanku. Baik. Bagaimana jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jalannya orang yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, yakni Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Hadhihi sabili." Ini jalanku. "Ad'u ila Allah." Aku berdakwah, mengajak manusia, menyuruh kepada manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. "Ad'u ila Allah." "Ala basiratin." Di atas basirah, maksudnya di atas ilmu. Ini jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dan di atas basirah, di atas ilmu. Kemudian beliau Allah berfirman, "Ana wa man ittaba'ani." "Ana wa man ittaba'ani." Jalan ini adalah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. "Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Dan maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyatakan tentang jalannya. "Qul," katakan wahai Muhammad, "hadhihi sabili," ini jalanku. Baik. Kita semua, ya, ikhwati fillah, kita semua ingin mengetahui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua ingin mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalannya? Karena jalan beliau adalah jalan keselamatan. Jalan beliau jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. "Qul hadhihi sabili," katakan ini jalanku. Jalannya adalah yang pertama, "ad'u ila Allah." Mendakwahi manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mendakwahi manusia kepada kelompoknya, bukan. Bukan mendakwahi manusia kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada organisasinya, kepada partainya. Tidak, sama sekali. Tapi dakwah itu mengajak manusia ila Allah. Kalau kita mendakwahi manusia agar manusia itu ikut kelompok kita, ikut guru kita, atau ikut kita, atau ikut organisasi kita, maka bertentangan dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian manusia mengajak berdakwah, alasannya berdakwah kepada Allah, tetapi mengajak orang-orang untuk masuk ke organisasinya, untuk masuk ke partainya, untuk masuk kepada kelompoknya. Kalau tidak masuk kepada kelompoknya, maka bukan kelompok, maka bukan golongan kami. Ini tidak sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia agar mentauhidkan Allah, agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada embel-embel lain kecuali agar manusia itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, dan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di atas basirah, berdakwah di atas ilmu, ya, bukan berdakwah di atas kejahilan, di atas kebodohan, tidak, tetapi berdakwah di atas ilmu. Ilmu yakni qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba, yakni qala Allah, qala Rasuluh, wa qala sahaba, yakni bukan modal nekat, bukan hanya modal teriak, bukan hanya modal retorika, tetapi berdakwah dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Ad'u ilallahi ala basirah, di atas basirah. Bukan modal ngelawak, bukan. Dalam dakwah modalnya adalah ilmu, untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akan selamat dan sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya ilallah dan di atas ilmu. Yang pertama, dakwah mengajak manusia kepada Allah dan di atas ilmu. Bukan hanya modal semangat, bukan hanya modal retorika, bukan melawak supaya manusia ketawa, ya, dan seterusnya. Kalau ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau ingin berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan dakwah kita. Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Jalan seperti ini adalah jalanku, saya, kata Nabi Muhammad SAW. Ini atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jalannya, jalan dakwahnya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di atas ilmu. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang musyrik. Ini subhanallah, sangat tegas dan gamblang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari orang musyrik. Bukan samar, bukan abu-abu atau tidak abu-abu. Saya bukan orang musyrik, tapi muslim. Nah, berlepas diri dari kesesatan. Inilah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua dalam surat Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai sekalian manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah yang diutus kepada kalian semuanya. Alladhi lahu mulku samawati wal ard, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa hu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali dia. Yuhyi wa yumit, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. An-Nabiyyil Ummi, seorang Nabi yang ummi. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seluruh manusia semuanya, inni rasulullah ilaikum jami'a, terang-terangan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah yang Allah utus untuk kalian semuanya. Ya, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang-terangan kepada seluruh manusia dan tidak ada pengkhususan kepada seluruh manusia, pejabatnya, rakyatnya, yang kaya, yang miskin, yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, yang kulitnya sawo matang, ya, yang bahasanya bahasa Arab atau non-Arab, ya, di semua tempat dan semua manusia, dakwah Nabi Muhammad SAW itu didakwahkan kepada mereka. Tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan. Kemudian di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan sanadnya jayyid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, ausini, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat, berikan aku wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa'budullah wa'budillah wa la tusyrik bihi syai'a wa aqimis shalah wa atiz zakata wa sum ramadan wa hujjal baita wa'tamir wasma' wa'ti' wa 'alaika bil 'alaniyati wa iyyaka wassir wa iyyaka wassir. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi wasiat kepada laki-laki tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, u'budillah, sembahlah Allah saja. Wa la tusyrik bihi syai'a, jangan kau berbuat syirik, jangan menyekutukannya dengan apapun. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Wa ati zakat, tunaikan zakat. Wa sum ramadan, dan puasalah bulan Ramadan. Wa hujjal baita wa'tamir, dan berhajilah, berhajilah, yakni ke Baitullahil Haram. Wa'tamir, dan lakukanlah umrah. Wa'tamir, dan berumrahlah. Wasma' wa ati', dengar dan taati. Wa 'alaika bil 'alaniyati wa iyyaka wassir, wajib alaniyah, terang-terangan, dan hati-hati dari sembunyi-sembunyi. Kemudian dari Thauban radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, Subhanallah. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada yakni kelompok dari umatku zahirina 'alal haq, yang menzahirkan al-haq, zahir di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidaklah memudaratkan mereka orang yang menghinakan mereka. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik, sampai datang perkara Allah dan mereka berada di hal tersebut. Kemudian di dalam halaman yang ke-130 penulis menyebutkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim duna al-'amah fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah." Rawahu Ad-Darimi. Apabila engkau melihat suatu kaum yang berkumpul, yakni berbicara tentang agama mereka sembunyi-sembunyi, duna al-'ama, yakni khusus di antara mereka tanpa menyertakan yang lain, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah, ketahuilah bahwa mereka berada di atas asas kesesatan. Ya, di antara ciri kesesatan yang disebutkan oleh Al-Khalifatul Adil Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, di mana ya suatu kaum berbicara tentang agama sembunyi-sembunyi takut diketahui oleh yang lain, ya, di sebuah tempat tertentu, ya. Bahkan yang lucunya, sebagian dari mereka ketika ada motor saja lewat itu langsung pura-pura tidur, ya, di pengajian tersebut, karena yang disampaikan di pengajian tersebut makar bentuknya, mengatasnamakan agama, ya. Dan ini sebagaimana dikhabarkan oleh sebagian ikhwah atau sebagian kaum muslimin yang pernah terjebak dalam pengajian-pengajian yang menyimpang tersebut. Jadi ada sebuah kelompok pengajian yang sembunyi-sembunyi, ya, padahal Islam ini nampak, ya, seperti itu. Jadi hendaknya kita mengetahui asas kesesatan. Apabila kata Umar bin Al-Aziz, "Idza ra'aita qauman," apabila kau melihat suatu kaum yang berbicara masalah agama sembunyi-sembunyi, tidak umum, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, maka ketahuilah mereka berada di atas asas kesesatan. Karena agama Islam tidak ada yang disembunyikan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Lihat di surat Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian semuanya. Nah. Kemudian penulis menurunkan juga sebuah ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum." Ya. Dan bersabarlah. Ya, bersabarlah engkau. "Ma'al ladzina yad'una rabbahum," bersama orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabb mereka, bil ghadati wal ashi, di pagi hari dan di sore hari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah ini untuk kita semua juga, agar bersabar bersama mereka, orang-orang yang beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari, walaupun mereka orang-orang miskin. Yuriduna wajhah, mereka hanya menginginkan wajah Allah semata. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan palingkan dua matamu dari mereka. perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita sabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun lemah, walaupun dhaif, walaupun miskin, ya, tidak dikenal, ya. Dan larangan berpaling dari orang-orang soleh, karena kita akan sesat, karena kita akan celaka. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar. Ini menunjukkan bahwa kita harus sabar. Sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Tetapi sabar itu akhirnya ada manis. Ya. Sabar murun madzaqatuhu. Murun madzaqatuhu. Ladzidatun awaqibuhu. Sabar itu dirasa pahit, tapi akibatnya itu sangatlah lezat, sangatlah nikmat. Oleh karena itu, hendaknya kita bersabar bersama kaum muslimin yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun tidak dikenal, walaupun mereka dhaif, walaupun mereka miskin, ya, dan seterusnya, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis kemudian menurunkan juga sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal tunsuruna wa turzakuna illa bi du'afaikum," rawahul Bukhari. Kalian tidaklah ditolong dan tidaklah diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemahnya kalian. Illa bi du'afaikum, kan ada orang-orang lemah. Orang-orang lemah yang soleh, ya, orang-orang lemah yang bertakwa, yang baik, ya. Maka kalian ditolong dan kalian diberi rezeki karena mereka. Ini kata Allah Subhanahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dakwah ini tidak ada sembunyi-sembunyi, dan tidak ada takhsis, tidak ada penghususan satu kelompok tertentu, satu golongan tertentu dan seterusnya. Nah, kalau Imam Al-Bukhari berkata dalam Sahih Al-Bukhari bab kaifa yuqbadu al-ilm, bab bagaimana ilmu itu diangkat, ya, dicabut. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakr ibn Hazm, dan Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada ulama, yani Abu Bakar bin Hazm. Abu Bakar bin Hazm, ya. Umar bin Abdul Aziz dalam risalahnya beliau berkata, "Unzur ma kana min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu." Lihatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tulislah. Kalau ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tulis. Ini kata Umar bin Abdul Aziz kepada Abu Bakar bin Hazm. "Fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama." Karena saya khawatir, kata Umar bin Abdul Aziz, akan lenyapnya ilmu dan akan lenyapnya ulama. Akan hilangnya ilmu dan diwafatkannya para ulama. Ya? "Wa la taqbal illa hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Jangan kau terima kecuali hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wali tufshul ilma wali tajlisu hatta yu'allam man la ya'lam." Dan hendaknya kau sebarkan ilmu dan duduk bermajlis sehingga orang yang tidak berilmu diajari ilmu, orang yang tidak punya ilmu diajari ilmu. "Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirra." Sesungguhnya ilmu itu tidak akan hancur, tidak akan binasa kecuali kalau sudah tersembunyi, ya. Jadi ini kaidah yang sangat besar dari kaidah Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam tarbiyah dan dalam melakukan islah, dalam melakukan perbaikan. Kemudian penulis membawakan perkataan seorang ulama besar yaitu Samahatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata kata beliau, "At-ta'lim," yani ta'lim al-ulum al-syar'iyyah, kata beliau, "wa bayanud din lin-nas yajibu an yakuna 'alaniyatan fil masajid." في مجامع الناس يشرح لهم الدين وتبين لهم الأحكام الشرعية لينتفع الجميع وينتشر الخير. هذا معنى دعوتهم عامة. Kata beliau, ta'lim yakni mengajari manusia tentang ilmu syar'i, tentang ilmu agama, ya, penjelasan agama kepada manusia, hendaknya kata beliau wajib secara terang-terangan lakukan di masjid, lakukan di masajid, di masjid-masjid, dijelaskan untuk mereka agama, ya, jelaskan kepada mereka tentang ad-din, agama Islam. Jelaskan kepada manusia tentang agama Islam. Jelaskan hukum-hukum syar'i agar semuanya bisa mengambil manfaat. Agar tersebar kebaikan. Ini makna dakwah secara umum. Jadi dakwah di masjid, fil masajid, ya. Kemudian jelaskan kepada mereka hukum-hukum syar'i. Ad-da'wah kata beliau adalah ta'limun nas al-khaira, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dakwah adalah ta'lim umur din, ta'limuhum umura ad-din, mengajarkan mereka perkara agama, umur al-ibadat, perkara-perkara ibadah. Jadi ajarkan kebaikan, yakni perkara agama, ajarkan ibadah, tata cara ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Kemudian ta'limuhum al-mu'amalat as-sahiha, mengajarkan mereka muamalat yang benar, wal muamalat al-fasidah, dan muamalat yang fasid, yang rusak, agar dihindari, ya. Ta'limuhum al-akhlaq al-fadilah wa nahyu man al-akhlaq as-sayyi'ah, dan mengajarkan mereka akhlak yang utama, yang mulia, dan melarang mereka tentang akhlak yang buruk. Hadhil umur yajibu takunu amah, perkara-perkara ini hendaknya dilakukan secara umum, ya. Ya'umun nafa' biha takunu ala niyatan fil masajid, terang-terangan di masjid, di masjid-masjid, ya. Lianna fiha maslahah, karena ada maslahat di situ, ya. Fi tajammu'at an-nas, ya. Amma idha khassat atau khussat fi nasin faqad muayyinin atau muayyanin ka'an yakulu nakhruju birihla bimukhayyam na'tazilu anin nas li ajli da'wah fanakulu lahum hadha ma yajuz. Adapun jika dikhususkan hanya kepada sebagian manusia, an-nas muayyanin, orang-orang tertentu, فَنَكُولُ لَهُمْ, maka kita katakan هَذَا مَا يَجُوز, kata beliau, ya. Jadi أَمَّا إِذَا خُصَّتْ, apabila dikhususkan hanya dakwah kepada manusia-manusia tertentu, ya, dengan seperti yang diungkapkan oleh mereka, نَخْرُجُ بِرِحْلَ, kita keluar, ya, dengan alasan rihla, untuk dakwah, sambil dakwah, ya, bimukhayyam, bikin kemah-kemah, tenda-tenda, kata Syekh, ya. Kemudian na'tazil anin nas li'adli da'wah, dan kita yani beri'tizal. I'tizal ini artinya apa? I'tizal menyendiri dari manusia untuk dakwah, ya. Maka Syekh berkata fanaqulu lahum hadza ma yajuz, kami katakan kepada mereka yang melakukan hal ini, ma yajuz hadha, ini enggak boleh. Hadha ma yajuz, ini perkataan Syekh Saleh Al-Fauzan. Karena sebagian manusia beralasan, ya, rihlah, kita rihlah tamasya, yakni sambil dakwah, ya. Kemudian orang-orang tertentu, kemudian mukhayyam, bikin perkemahan, yakni khiyam, ya, liburan tertentu dan seterusnya. Baik, dakwah untuk manusia secara umum. Ma dama annakum ta'muruna bil khair wa tu'allimuna an-nas al khair falimadha ta'tazilun wa tahrumuna an-nas al khair tahrumuna aba'akum wa ikhwanakum wa jiranakum al khair. Kata beliau, selama kalian memerintahkan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada manusia, kenapa mesti beri'tizal, menyendiri, ya, mengharamkan manusia dari kebaikan, mengharamkan bapak-bapak mengharamkan saudara-saudara kalian, tetangga-tetangga kalian dari kebaikan, madama indakum khair, ij'aluhu fil masjid. Selama ada kebaikan, jadikan di masjid. Secara umum, ini kata Syekh Soleh Fauzan, indan nas, di hadapan manusia. Ya. Di hadapan manusia, aw annahum yajtami'una fi ghurfa aw makan, atau ada lagi, ya, sebagian orang yang kumpul di sebuah ghurfa, di sebuah kamar atau di sebuah tempat tertentu, ya, yaqulun, mereka berkata, nata alam, kita belajar. Syekh berkata, hadza la yajuz, ini enggak boleh juga. Ini enggak boleh. Hadhihi sirriyah, ini sembunyi-sembunyi dalam berdakwah. Hadhihi sirriyah, ada sekelompok tertentu yang sesat, ya, bikin makar, bikin dan seterusnya, sembunyi-sembunyi. Alasannya alasan dakwah. Alasannya alasan mengaji, ya. Sembunyi-sembunyi. Ini tidak dibenarkan. Ma dama annahu khair wa laysa fihi darar, unshuruhu 'alan nas. Selama baik, tidak ada kemudaratan, tebarkan kebaikan tersebut, sebarkan kepada manusia. La takhtafuna bihi wa tusirruna. Ya. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan kalian sembunyikan. Hadza anzalahu Allahu lil jami'. Karena agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil jami' untuk semua manusia. Falimadha takhtasuna bihi antum duna ikhwanikum wa hum bihaja ilaih? Kenapa antum yakni mengkhususkan diri sendiri, ya, padahal ikhwan yakni saudara-saudara antum yang lain membutuhkannya? Hadza min nahiyah, ini dari satu sisi, ya, enggak boleh. Dari satu sisi banyak ikhwan yang membutuhkan nasihat antum, nasihat kita, ya, ini dari satu sisi. Kalau kita hanya mendakwai sebagian, ya, khusus terus begitu berlaku dan bikin sunnah yang jelek seperti ini, wah, ada musibah, ya. Tapi an-nahiyatu tsaniyah, dari sisi yang kedua, dari sisi yang kedua, annakum idza tazaltum fi makanin ma fatahtum baban li su'i dhanni bikum. Ini harus kita perhatikan. Yang kedua, kalau antum beriktizal menyendiri, mengkhususkan dakwah di sebuah tempat tertentu, ya, yang lain tidak ikut, ya, fatahtum baban li su'idhanni bikum, maka kalian membuka pintu su'udhan. Ini kata Syekh Soleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yani fatahtum baban li su'idhanni bikum. Jadi ada su'udhan nanti kepada antum dari manusia, ya, karena kenapa nih sembunyi-sembunyi, kenapa menyendiri, kenapa tidak sama yang lain, dan seterusnya. Kemudian watakhwifin nas minkum, watakhwifin nas, jadi manusia jadi takut dari kalian. Ya kulun, mereka bilang, majtama'u illa lisyar, mereka tidaklah berkumpul melainkan apa, untuk sebuah keburukan, karena keburukan. Takhwifin nas minkum, jadi manusia jadi takut. Amma idza kana syai'an mu'lanan bihi fil masjid, adapun kalau ajaran pengajian di i'lankan, diumumkan terang-terangan di masjid, ya, amaman nas, di hadapan manusia, fa hadza yarfa'u tuhma, maka ini akan menghilangkan su'udzan, akan menghilangkan tuduhan-tuduhan tertentu. Wallahu jalla wa ala naha 'anil najwa. Nah, perhatikan, ini dalil yang dikeluarkan oleh Syekh Fauzan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari najwa. Dari najwa. Ya. Kenapa najwa itu terlarang? Karena bisa membuat sedih saudara kita. Najwa itu adalah misalkan ada kita tiga orang. Tiga orang berada di sebuah tempat. Kemudian dua orang bisik-bisik ngomongnya, bisik-bisik. Nah, perbuatan ini terlarang. Kenapa? Karena bisa menyakiti orang yang ketiga yang ada di majelis tersebut. Ya? Menyakiti. Memunculkan zan-zan yang jelek. Kenapa ya? Dua orang itu berbicara sembunyi-sembunyi, ya. Nah, seperti itu. Atau bisik-bisik. Saya dibiarkan. Bukankah saya juga temannya mereka berdua? Nah, ini. Nah, ini saja terlarang. Apa dalilnya? Rasulullah SAW berkata, la yatanaja itsnani duna tsalits. Tidak boleh dua orang, ya, berbicara pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, ya, tanpa menyertakan yang ketiga, ya, kecuali kalau ada empat orang, yang duanya berbicara, satunya berbicara sama yang lain. Nah, ini kalau sudah tiga orang, kemudian dua ngomong bisik-bisik, nah, satu dibiarkan, ini hukumnya haram. Ya, apalagi perkara agama. Apalagi perkara agama, sembunyi-sembunyi bicara agama tanpa yang lain, ya, ini tidak boleh. Taib, li'alla yasir indahu syak wa yatawaham annahum majtama'u illa lisu'li ra'yihi ma fihi aw lidasisatin ghailatin lahu, lakin indama yuhka fil majlis wa yastami' al-jami' tazulu ar-raibah. Supaya tidak ada syak, yakni keraguan, tuhma, tuduhan, ya. Kenapa mereka itu berkumpul, ya? Berkumpul sembunyi-sembunyi, ya, tidak secara umum. Hal ini karena mesti ada, yakni keburukan ra'yu, ya, ada yang disembunyikan. Akan tetapi kalau misalkan diajarkan terang-terangan di majlis, manusia semuanya mendengar, tazulu ar-ra'ibah, akan hilang ra'ibah. طيب فإن كان هذا الأمر مصلحة عامة الجميع وإن كان خطأ ناهو الحاضر. يعني kalau misalkan perkaranya maslahat, maka akan bermanfaat, manfaatnya akan dirasa oleh semua. Dan kalau misalkan yang bicara ini salah, ya, yang bicara ini khata', maka para hadirin akan apa? Akan melarangnya. Subhanallah, indahnya kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdakwah. Fal ijtima'atu sirriyatu fi umuril khair wa umuri da'wah manhiyun anha fil islami la tajuz. Kumpul-kumpul dengan sembunyi-sembunyi tentang masalah kebaikan, umur da'wah, perkara-perkara da'wah, ini terlarang dalam Islam. Terlarang dalam Islam, la tajuz, tidak boleh, kata Syekh Saleh Fauzan. Baik, kemudian beliau berkata, fa hunaka farqun bainan nasihatil mukhtassah bi syakhsin wa baina ta'limin nasil khair wa nashril khair. Tapi di sana ada perbedaan yang harus kita tahu, ya. Antara nasihat, memberikan nasihat khusus kepada seseorang, dengan mengajari ta'lim, mengajar manusia kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Ta'limun nas al-ahkam asy-syar'iyyah, hadza 'alaniyah. Mengajarkan manusia, ya, mengajarkan manusia hukum-hukum syar'i, ini dilakukan dengan terang-terangan di masjid-masjid. Ajarkan tauhid, ajarkan fikih, ajarkan ilmu-ilmu agama, ya. Nah, ini terang-terangan. Yajibu an yakuna 'alaniyatan la sirra. Wajib terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Wa amma amru an-nasihati wal umur al-khassa bi syakhs fa innaha tustar. Adapun perkara nasihat dan perkara-perkara yang khusus, ya, perkara-perkara yang khusus untuk orang tertentu, maka ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan boleh. Kalau nasihat, ya, nasihat, bahkan nasihat bagusnya empat mata nasihat itu, ya, tidak terang-terangan. Nah, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan dan alhamdulillah selesai, ya, kita membaca kaidah yang ke-15, ya. Jadi dakwah Ahlu Sunnah itu zahirah, nampak, terang-terangan, dan lil jami', linnas, untuk seluruh manusia. La sirriyata fiha wa la takhsis. Tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi, tidak ada namanya pengkhususan dalam dakwah. Umum. Ini kaidah yang disebutkan oleh ulama, ya, yani dalam kitab Al-Isbah fi bayani manhaj salaf fi tarbiyati wal islah, di kaidah yang ke-15, ya, kita enggak boleh sembunyi-sembunyi, bisa mendatangkan di antaranya, kata Syekh, adalah su'udzan, ya, su'udzan, dan juga kata beliau hafizahullahu taala, kalau masalah kebaikan, kenapa mesti yakni dikhususkan orang tertentu tanpa yang lain, ya. Ini jadi perhatikan, kalau ada dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi, ya, ada ini, ada itu, Jadi bahkan sebagian kelompok punya pasukannya tersendiri, ada latihan tersendiri dan seterusnya, tanpa ada yang lain dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, ini saja yang bisa ana bacakan dari kaidah yang ke-15. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya serahkan berikutnya kepada Akhuna Ari. Hafizahullah taala. Naam Ustaz, barakallahu fik. Wa fik barakallahu. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran yang sangat bermanfaat ini. Dan kini saatnya bagi Anda yang tadi sudah menyimak apa yang telah Ustaz sampaikan di sesi yang pertama, bisa menyampaikan pertanyaan, baik itu langsung maupun pesan singkat. Jikalau Anda lagi ingin langsung, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 dengan menyebutkan nama, dari mana Anda berasal, dan mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Untuk pesan singkat di 0819896543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Johan di Lombok. Silakan Pak Johan pertanyaannya. Ana mau tanya nih Ustaz. Ahlan. Kita kan ngaji sunnah ya, gitu ya, di Lombok tuh banyak kan. Masya Allah. Gitu ya Tad ya. Iya. Tapi masalahnya gini Tad, kalau kita berdakwah katanya tanpa kekuatan atau paling tidak punya power lah sedikit. Iya. Hanya kurang efektif dan begitu-begitu saja. Bahkan ada yang mengatakan bahwa salafi di Indonesia ini murji'ah atau sesat dan sebagainya. Bahkan membela diri saja tidak berani katanya. Maling saja orang yang sudah salah berani membela diri sampai mati, apalagi apalagi kita nih yang ngaji sunnah katanya. Saya dengar itu ya, ada ustadz yang di stop kajiannya. Bahkan ada ustadz Roja, sama-sama ustadz Roja gini, kita yang sering ngaji Roja ya. Itu di apa, untuk memperbesar, katanya saya dengar itu memperbesar masjidnya enggak dikasih oleh masyarakat sekitar. Itu bagaimana? Apakah kita ini memang hanya seperti ini saja, seperti kajian-kajian yang lain setelah kita menyampaikan dakwah itu? Tidak ada apa istilahnya, tidak ada mengena di hati kita, tidak punya kekuatan. Maka kita sering diejek di kelompok ini. Cukup Pak Johan, itu aja pertanyaannya. Orang Islam gitu loh. Iya. Kita di stop, diganggu sedikit saja kita sudah. Makanya banyak yang bilang kita ini pengecut. Baik, baik Pak Johan, sudah bisa kita tangkap maksud dari pertanyaan Pak Johan tadi. Nah, dan Ustaz akan menyampaikan. Baik. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Baik, terima kasih Pak Johan yang di Lombok ya, yang sudah menyampaikan pertanyaan dan sebagainya, mungkin unek-unek ya, unek-unek yang disampaikan ya, sama Pak Johan dan seterusnya. Nah, apa yang dirasakan oleh sebagian kawan, oleh Pak Johan dan oleh kita sendiri, yakni itu sesuatu ujian ya, sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan dalam dakwah adalah kita sampaikan ilmu sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ini adalah jalannya nabi kita yang kita muliakan, mendakwahi manusia agar mereka apa, mereka berjalan di atas tauhid dan di atas ilmu. Nah, kemudian permasalahannya dakwah sering diganggu. Kita sepertinya enggak punya power untuk melawan itu, ya. Taib. Sebenarnya kita tidak memandang menang atau kalah dalam berdakwah. Ya, bukan menang itu ketika kita ini bisa mengalahkan orang. Ya. Bisa menjatuhkan orang dalam pergulatan seterusnya. Itu bisa dilakukan oleh orang awam dan semuanya. Ya, tetapi ya, dalam dakwah kita juga diperintahkan untuk bersabar. Ya, apalagi sunnah itu masih terasa asing dan sedikit. Oleh karena itu ketika ada gesekan, ya, ketika ada penekanan, sabar. Dengan sabar yang indah. Fasbir sabran jamila. Sabar dengan kesabaran yang indah. Ya. Apakah kita harus bikin pasukan? Tidak. Ada pemerintah. Ya, ada pemerintah. Pemerintah sudah punya pasukan, ada TNI dan seterusnya, ya. Supaya misalkan kita dakwah kita dijaga. Lah. Ya. Ya. Ini sabar seperti yang saya katakan adalah sabar itu murun mazaku, murun mazakotuhu, lazidatun awakibuhu. Ya, dirasa pahit memang, tapi akhirnya insyaallah baik. Ya, apalagi kalau di politik Indonesia ya, orang sesat ketika ditekan, kaum kita ini nggak lihat sesatnya, melihat orang yang kezalim, didolim ini banyak malah, iya, malah banyak yang mendukung. Oleh karena itu, ya, dakwah juga ada siasat. Dakwah juga ada siasat. Hendaknya kita bersabar. Bersabar. Dan terus bersabar. Sampai kapan? Ya, sabar tidak ada batasnya, terus. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah, sampaikan ilmu, sampaikan ilmu. Ya. Tidak bisa di masjid tertentu, di masjid yang lain. Dan ada hikmahnya. Ilmu semakin menyebar, ya. Lihat orang yang dakwahnya ikhlas karena Allah, ketika dipencet di tempat tertentu dia akan muncul di tempat yang lain, tidak akan berhenti. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika dilarang berdakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dan pertolongan Allah besar. Nah, tapi dengan sabar, ya sabar. Nah itu, jadi tidak mesti kita bikin misalkan pasukan kan gitu, kemudian untuk menjaga dakwah, ya, dan seterusnya. Tidak mesti, ya, bahkan bahaya ketika seseorang atau ketika misalkan bikin pasukan, bikin pengamanan, misalnya mengatasnamakan dakwah salafiyah, ya, ini akan mudah dibentrokkan dengan kelompok-kelompok yang lain, bahkan akan mudah disusupi. Bahkan nanti dibenturkan dakwah salafiyah dengan berbagai macam orang, berbagai macam kelompok, bahkan bisa jadi dibenturkan dengan hukumah dan seterusnya. Mungkin sekarang tidak, tapi manusia ada lengahnya, ya. Ketika misalkan asatidzah yang berilmu tidak ada, nanti terus begitu ada kelompok misalkan mengatasnamakan dakwah salafiyah yang dipersenjatai misalkan, ya, ini akan bahaya, kan bahaya. Nanti malah nanti dibenturkan, wah nanti lihat tuh dakwah salafiyah teroris, misalkan begitu. Harus panjang ke depan kita berpikir, ya, ini yang harus kita perhatikan, ya. Dan sabar sekali lagi pahit rasanya, tapi indah akhirnya. Terus berdakwah. Selagi kita bisa ngomong, selagi kita bisa nulis, tulis dakwah dan ngomong terus. Dakwahkan al-haq. Dengan izin Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan, suara kita akan sampai. Ya. Semua kembali kepada Allah dan terus kita berdakwah, jangan putus asa, ya. Adapun tuduhan-tuduhan murji'ah kepada dakwah salafiyah dan seterusnya, ini tidak aneh, ya. Karena Syekh Albani sendiri, sekali berkata Syekh Albani dituduh murji'ah. Syekh Albani dituduh murji'ah. Ya. Latar belakangnya adalah kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Mereka tidak ingin dakwah mereka itu tersendat. Ya, ketika Syekh Albani mendakwahkan dakwah at-tasfiyah wa tarbiyah, kelompok-kelompok takfiri, khawarij merasa tersendat. Sehingga gimana caranya? Caranya habisi yang menghadang dakwah mereka. Syekh Albani dulu dikatakan murji'ah. Maka murid-muridnya seperti Syekh Ali Hasan dikatakan murji'ah, murji'atul asr, murji'ah gaya baru, ya. Dan kelompok-kelompoknya dan seterusnya dikatakan murji'ah. Hatta sampai roja. Sampai saya pernah membaca, ya, dikirimin sama seseorang, ya, ini ngarang-ngarang orang ini. roja. Roja itu kan lihat dari kata R-O-D-J-A. Radio dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan mudirnya sendiri mengatakan tidak ada hubungannya dengan makna roja. Kalau misalkan roja, ro, jim, alif, hamzah, roja, itu artinya harap, berharap-harap. Murji'ah, ini orang, orang ini pakai ilmu cok ke liga cok, cocok. Ya tidak akhir. Cocok-cocok ya, Ustaz. Yang penting cocok-cocokkan. Cocok-cocokkan. Wah ini, apa namanya, dusta. Dusta. Nggak takut sama Allah orang ini. Ya, nulis, disebarkan tulisannya di media sosial, dibaca oleh ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan. Ya. Roja dari kata roja. Nah, jadi murji'ah tuh roja tuh. Ya. Padahal enggak ada hubungannya. Coba lihat roja R O D J A. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau misalkan roja enggak ada D, enggak usah. Roja langsung terus ada tanda petik di atas. Roja. Ya. Kemudian asatidzah roja, asatidzah roja. Itu mendakwakan sesatnya murji'ah. Murji'ah sesat. Murji'ah sesat. Ya, yang mengatakan misalkan iman itu ya, kalau orang sudah masuk Islam, orang sudah beriman, imannya kan enggak turun-turun walaupun bermaksiat. Imannya sempurna seperti malaikat. Ya gitu. Ya. Walaupun bermaksiat, tak zina dan seterusnya, imannya sempurna. Ya. Ini murji'ah. Dan ini kita mendakwakan akidah seperti ini sesat. Murji'ah sesat. Ya. Murji'ah sesat. Lihat, orang yang mengatakan murji'ah sesat dikatakan murji'ah. Gimana ceritanya? Iya. Orang yang mengatakan murji'ah sesat dikatakan murji'ah. Ya, akhi, antum yang menulis hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menuduh raja murji'ah hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawaban antum di akhirat kelak. Siapkan jawaban kalian di akhirat kelak. Kenapa kalian nulis radio roja murji'ah, kemudian Syali Hasan lagi. Syali Hasan ditahdir katanya sama Allah tidak ada imah. Padahal dia tidak adil. Memang adil ini berat. Saya baca fatwanya lama, sudah lama. Memang ada dua kitab dari Syekh Ali Hasan itu dikritisi sama Allah tidak ada imah. Ya, indikasi ada kali ada irja, tapi bukan orangnya. Dua kitabnya. Ulama tetap mengatakan boleh enggak ngambil ilmu dari Syekh Hasan? Boleh. Iya, eh? Boleh. Tapi dua kitabnya itu ditahdir oleh lanjut da'imah dan itu pun ada bantahannya dan seterusnya. Ya. Kita harus adil. Jadi subhanallah adil ini berat. Adil ini berat kecuali yang Allah rahmati. Kecuali yang Allah rahmati. Dan saya baca tulisan tersebut di medsos, ya, tentang roja murji'ah, si Ali Hasan murji'ah dan seterusnya, banyak kedustaannya dan na'udzubillah. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak aneh orang yang mengatakan si Albani murji'ah, murid-muridnya murji'ah, roja murji'ah, karena dakwah mereka ingin mulus, tidak ada yang menghalangi supaya bisa apa? Membawa anak muda, muda mengkafirkan orang, akhirnya ngebom sana, ngebom sini, dan seterusnya. Wala'iyadzubillah. Minat takfiri la tafjir. Awalnya pengkafiran, kemudian pengeboman. Ini musibah. Nah, oleh karena itu yang menghalanginya ini disikat habis dulu. Ya, disikat. Supaya manusia apa? Supaya manusia ini, wah sudah, roja ini salah nih. Akhirnya apa? Tutup telinga, enggak dapat ilmunya lagi. Terhalang. Ya? Akhirnya ilmunya masuk dari orang-orang yang sesat, pemikirannya sudah mengkafirkan, kemudian dan seterusnya. Dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Ya. Tetapi al-haq akan tetap tampak dan akan tetap bercahaya. Ya. Akan tetap bercahaya. Yuriduna liyudfi'u nurallah. Mereka menginginkan, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Nah, lihat bagaimana kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam apa namanya? Dalam melakukan islah dan tarbiyah. ini yang harus diperhatikan oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, saya terima kasih Ustaz atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Dan demikianlah tadi Pak Johan di Lombok, jawaban dari Ustaz untuk kita semuanya. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya silakan di belakang Pak Johan, kami buka kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Dari Oman, dari Oman di Subang. Silakan Oman, pertanyaannya. Nah, orang Sunda. Oh, mohon maaf, Ustaz. Iya. Ini untuk masalah organisasi. Iya. Tidak sependapat dengan antum. Kenapa? Tidak sependapat dengan antum. Ya. Untuk masuk ke dalam sebuah organisasi adalah hal yang haram. Baik. Terus? Sedangkan negara kita adalah Indonesia. Iya. Yeah. Negara yang suatu perkumpulan atau pihak tidak ada. Nah. Suatu surat ataupun izin dari pemerintah, maka disebut ilegal. Dari itu, kami menghimbau untuk Ustaz, untuk kepada organisasi-organisasi yang sudah berkembang cukup lama, seperti NU Muhammadiyah LDII, Persis, untuk mengajak kepada as-sunnah itu memang suatu kebaikan, Pak. Ayo. Yang kedua yaitu masalah dakwah yang bersembunyi-sembunyi. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah dalam masalah ini, masalah tauhid, dalam keadaan bersembunyi-sembunyi saat di Mekah, Pak. Baik. Iya. Jadi untuk menghimbau kepada umat harus melalui ukuran-ukuran tertentu. Seperti di dalam Bukhari dijelaskan bahwa Abu Hurairah mengatakan bahwa ada dua bungkus ataupun dua pak dari ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku berikan kepada kalian satu. Sebabnya kalau satu lagi aku berikan, maka leherku jadi taruhannya. Oh iya. Terus? Maka dari itu, Pak, kami mohon dengan sangat untuk dijelaskan kembali yang sembunyi-sembunyi tadi, ya. Karena mengenai dengan ahlu sunnah ini. Baik. Cukup ya, Oman? Ditunggu jawabannya, Oman. Terima kasih, Oman. Barakallahu fiik. Nah. Ya. Baik. Terima kasih untuk al-akh Pak Oman di Subang atas masukan dan kejujurannya, langsung tidak setuju, ya. Iya, Barakallahu fiik. Jawabannya tentang yang pertama, tentang masalah organisasi. Tentang masalah organisasi. Pak Oman bilang, saya mengharamkan organisasi. Pertanyaan saya balik bertanya, apakah dalam pernyataan saya mengharamkan organisasi? Tidak ada tadi. Cari dalam ceramah-ceramah saya mengharamkan organisasi. Ada tidak? Jawabannya tidak ada. Dan pernyataan Pak Oman, saya mengharamkan organisasi, tidak benar. Yang pertama, mungkin Pak Oman salah pengertian ketika saya mengatakan gini, kul hadhihi sabili adu ila Allah. Katakanlah, ini jalanku, jalannya Nabi Muhammad. Aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Taib. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak manusia kepada siapa? Kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Tayyib, bukan mengajak manusia kepada organisasi tertentu, saya bilang. Bukan mengajak manusia kepada partai tertentu. Kalimat ini bukan pengharangan. Iya. Ya. Organisasi sebagaimana sebagian fatwa ulama boleh. Ya, boleh. Tetapi yang haram adalah fanatik terhadap organisasi itu. Nah, ini yang harus saya tekankan. fanatik buta terhadap organisasi. Kemudian melakukan wala wal bara di atas organisasi sebagaimana yang nampak. Atau secara maqal mereka tidak berkata, tapi lisanul hal terjadi demikian. Tidak bisa kita tutup mata, tidak bisa kita tutup telinga, dan ini sebuah kenyataan. Sebagian manusia berdakwah bukan mengajak kepada Allah, tetapi mengajak manusia kepada organisasi tertentu, partai tertentu, dan seterusnya. Saya tidak mengharamkan, tapi yang saya menyalahkan dari sisi mengadakan permusuhan, wala, loyal, dan berlepas diri di atas organisasi tertentu. Kalau Anda bukan termasuk organisasi saya, maka Anda bukan saudara saya. Ini yang salah. Ini yang salah. Tapi kalau misalkan saya punya organisasi, Anda punya organisasi, organisasinya misalkan sosial, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, ini tidak terlarang. Dan ini dalam juga dalam rangka ta'awun syar'i. Wa ta'awun alal birri wa taqwa wa la ta'awun alal ismi wal udwan. Kalau misalkan ada orang ya berada di organisasi tertentu, kita enggak katakan dia akan masuk neraka karena ikut organisasi tertentu. Dan itu haram hukumnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi yang tidak boleh, maksudnya tidak boleh mengatakan seperti itu dan meyakini seperti itu. Ya. Misalkan organisasi A dengan organisasi B. Orang yang ada di organisasi A, wah, dia tidak tahlilan nih, gitu. Wah, sesat nih. Ah, gitu. Dan seterusnya. Misalkan begitu ya. Ini tidak benar. Ya. Yang saya kritisi adalah mengadakan wala wal bara, yakni al-wala artinya loyal, al-bara berlepas diri dan permusuhan di atas organisasi tertentu. Coba antum lihat. Coba Pak saya, Oman. Pak Oman ya. Lihat. Ketika orang berada di partai tertentu mendukung seseorang. Mendukung seseorang. Kita enggak bisa tutup mata tutup telinga. Itu membelanya mati-matian. Ya, membelanya mati-matian. Bahkan menutup pintu-pintu dan jalan-jalan sebagian dakwah. Ya. Tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri. Dan ini yang saya salahkan. Ini yang saya kritisi. Ya. Kalau kita dakwah, dakwah mengajak manusia kepada Allah. Apakah dia ikut saya atau tidak, bukan urusan kita. Apakah dia nanti ikut organisasi atau tidak, bukan urusan kita. Kalau dia sudah beribadah pada Allah, dia saudara kita. Walaupun tidak ikut organisasi kita, misalkan begitu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya al-mu'min adalah ikhwah. Ini pun harus diluruskan. Saya juga mendapati sebagian orang yang mengatakan bahwa Ustaz Roja itu mengharamkan organisasi. Saya tanyakan kepada yang nulis ini. Dan saya tanyakan kepada ikhwah yang mengatakan bahwa Ustaz Roja mengharamkan organisasi. Di mana perkataan mereka yang mengatakan organisasi itu haram? Ya? Kalimat haram dan halal ini bukan kalimat yang ringan. Ya? Bukan kalimat yang ringan. Mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu bukan sesuatu yang ringan. Penuh dengan konsekuensi dan tanggung jawab. Bahkan dimintai pertanggungjawaban sebelum kepada manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Ya. Ini yang pertama. Ya, tentang masalah apa? Organisasi. Jadi tidak tidak ada mengatakan organisasi haram. Ini yang perlu diperhatikan, tapi yang dikritisi adalah mengadakan permusuhan dan persahabatan di atas organisasi tertentu. Di atas organisasi tertentu. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah masalah dakwah sembunyi-sembunyi. Ya. Pertanyaannya adalah ya, tanya balik. Itu kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah sembunyi-sembunyi? Ketika periode Makkiyah. ya. Dan teori makiyah juga dibagi dua, tidak semuanya sembunyi. Rasul dikatakan wa anzir ashirataka al-aqrabin, ya, di awal-awal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya dakwah masih sedikit, sembunyi-sembunyi, di mengajar tentang tauhid akidah di rumahnya Arqam, ya, bin Abil Arqam, sembunyi-sembunyi karena sedikit, dan semuanya apa namanya semuanya musyrikin, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, tak mungkin ngajar terang-terangan di mana, di Ka'bah, Masjidil Haram, tak mungkin, ya. Maka hikmahnya di situ menuntut apa? Sembunyi-sembunyi. Kalau kita sekarang, ketika di Madinah sudah kaum muslim nanya, Rasul sembunyi-sembunyi tidak? Tidak sembunyi-sembunyi. Rasul tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Sekarang di Indonesia, ya, apakah dakwah kita dicegah? Apakah dakwah kaum muslim dilarang? Tidak jawabannya. Tidak. Maka tidak pantas untuk sembunyi-sembunyi. Ya. Artinya maksud dari perkataan Syekh, ya, dakwah itu dilakukan terang-terangan, ya, ketika kebaikan ini tidak bertentangan dengan metode kelas, ya, lain, ya, metode kelas ini misalkan TK nggak mungkin kita masukkan ilmu SMA, nggak mungkin, ya, yang baru nggak ngerti misalkan dalam masalah ilmu saja. Nggak mungkin orang yang baru belajar misalkan ilmu tajwid misalkan, ya, belajar basmalah, ta'awud, langsung belajar tentang mad atau belajar tentang dan seterusnya, nggak mungkin, ada tahapan, ya. Ini lain masalah, ya. Dan kita ajarkan terang-terangan di masjid, ya. Dakwah yang sembunyi-sembunyi, ya, yang sembunyi-sembunyi ini kata Umar bin Abdul Aziz dibangun di atas kesesatan, ya. Dan tidak kita pungkiri, ya, sekarang dakwah N11, ya, dakwah negara Islam Indonesia, ya, itu sesat sembunyi-sembunyi itu. Karena apa? Karena mereka mengatakan negara yang sah negara kita, bukan negara Indonesia. Maka dakwahnya pun dakwah sembunyi-sembunyi. Kan itu? Dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian mereka yang mau ngebom, dakwahnya sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Di masjid, ayo kita mau ngebom nih. Hah? Kan sembunyi-sembunyi itu dakwah. Dakwah sesat sembunyi-sembunyi. Tapi dakwah kebaikan, terang-terangan. Ini yang saya maksud. Jangan salah menafsirkan. Nah, jadi perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim duna al-'ama fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalala." Apabila engkau melihat suatu kaum bermunajat, yakni tanaji, bernajwa, yakni bicara sembunyi-sembunyi tentang masalah agama, ya, dunal ama, tanpa menyertakan yang lain, ketahuilah bahwa mereka di atas asas kesesatan. Akidah, apa mesti disembunyikan? Tidak. Tidak ada yang disembunyikan. Dari A sampai Z, manusia silakan belajar. Kan itu. Ya. Terus gimana dengan orang yang belum bisa misalkan ilmu kan ada A, B, C, tingkatannya A, B, C, D, dan F, D, dan Z. Boleh. Yang dimaksud sembunyi-sembunyi itu ngumpet, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau misalkan terang-terangan di masjid, berkelas misalkan, yang misalkan belum nyampe ilmunya kepada yang masih baru, tapi terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan oleh firqo-firqo sesat, sempalan, yang ingin merusak keamanan kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin, ya, nah, ini terang-terangan, ya, dakwah-dakwah kaum muslimin juga masya Allah terang-terangan, ini dilakukan Muhammadiyah, dilakukan oleh NU juga terang-terangan dakwahnya, ya, di masjid-masjid dan seterusnya. Ketika benar manfaat, ketika ada yang salah maka bolehlah menerima kritikan, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita, bahwa ketika seseorang punya tandim, bahkan punya bai'at tersendiri, ya, syiriyah, rata-rata yang dakwahnya rahasia, pokoknya sesat. Ya, karena ada imamnya, kemudian membai'at, ya, kamu harus taat hidup dan mati, dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka dan seterusnya. Dan ini bai'at, bai'at yang sesat. Ya, bai'at yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan dibahas sama ulama. Ya, nah, itu. Bai'at kepada pemimpin yang jelas. Kita KTP-nya apa? KTP Indonesia. Ya, masa kita harus membai'at dan kepada negara yang enggak jelas, misalkan. Kemudian imamnya juga enggak jelas. Ada jenderal juga enggak jelas. Jenderalnya suruh menghadap sholat ke mana? Ke arah naudzubillah, ke arah timur, ya? Nah, itu karena apa? Karena awalnya dakwah sembunyi-sembunyi itu. Muncullah pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Coba kalau dari awal dakwah terang-terangan di masjid, akan ketahuan kesesatannya. Ya. Nah, ini. Jadi Pak Oman terima kasih banyak atas masukannya dan diskusinya. Ini bagus sekali. Ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya Masya Allah tidak cukup untuk kita bahas lebih lanjut. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan kaidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini, ya, dalam pembahasan yang insya Allah ana baca dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah, dan apa yang kita sampaikan juga seperti di radio, di TV, kan jelas juga, terang-terangan, bukunya juga jelas, penulisnya jelas, dan tidak semuanya tidak seperti sistem sel, siapa gurunya enggak tahu, ya, harus jelas. Ulama dari zaman dulu gurunya jelas. Antum kalau belajar gurunya enggak jelas, itu sesat sudah. Gurunya enggak jelas, sesat. Dari siapa, dari siapanya sudah. Ya, maksudnya sistem sel dan seterusnya enggak ada itu. Ya, ini yang bisa anda sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.